sekolah pandai murid pada gurunya. Baradusan yang indah lebih ya dari kuda. Kikok mahkota tinggi ruoknya pada boto. Sampai ke langit kecek ndak masuk di akal. Usa mengecek layu danan indah-indah. Kecek kata buang ndak usah dikaluakan. Di makam mungkin kok pinjai jadi kapa. Indahkah mungkin kok kacokah jadi pinta. Usahlah denai di redejo lagu India. Usah dipulang lagu cari tonan lamo. Cendang jo pantun ke zaman Siti Nurbaya. Usah denai di hao jo angin sarugo. Punya ameh setinggi